اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ومسلمين dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab sifatil wudu, fi bayani sifatil wudu, bab di dalam penjelasan tata cara berwudu, kita mereview kembali pelajaran yang telah kita ambil, di mana kita telah mengambil tentang syarat-syarat wudu, fardu-fardu wudu dan sunat-sunat wudu. Syarat-syarat wudu ada 8. Siapa yang bisa menyebutkan syarat-syarat wudu? Ya, 8 ya. Ya, boleh silakan dibaca. Open book. Baik, jadi ada 8 syarat. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yakni waras, yang ketiga tamyiz, yang keempat niat, yang kelima memakai air yang tahur, suci dan mensucikan, kemudian yang keenam memakai air yang mubah, boleh dipakai. Ya, bukan air yang curian atau rampasan. Ya, kemudian yang ketujuh, di sini disebutkan syaratnya didahului dengan istinja. Namun kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa istinja ini, jika seorang sebelum berwudu dia buang air, maka wajib dia beristinja setelah buang air. Tapi kalau seandainya dia tidak buang air kecil maupun buang besar sebelum dia berwudu, tidak ada keharusan atau syarat pendapat yang terkuat bahwa tidak ada disyaratkan untuk beristinja, karena enggak ada perlunya. Kemudian yang kedelapan adalah menghilangkan benda-benda yang menghalangi sampainya air langsung menyentuh kulit. Baik, sebagian di sini silakan siapa yang membaca fardu wudu ada 6. Ya, ya Pak, silakan. Yang pertama, yang fardu itu ada 6. Yang pertama, membasuh wajah termasuk hidung dan mulut. Hidung dengan menghirupkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkan kembali, mulut dengan berkumur-kumur, karena hidung dan mulut bagian dari wajah. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai dengan siku, siku pun ikut dibasuh. Yang ketiga, menyapu kepala, seluruh kepala termasuk kedua telinga. Yang keempat, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Yang kelima, tertib, yang dahulu didahulukan, yang belakang dibelakangkan, ya, berurutan. Yang keenam berkesenambungan. Yang satu dibasuh setelah yang sebelumnya langsung, tidak dipisah, sehingga ada di antaranya mengatakan sampai yang sebelumnya kering. Ya, ini ada sebagian ulama mengatakan demikian. Baik. Adapun sunat-sunat, silakan di depan siapa yang baca dari tulisannya. Ya. Ada lima atau enam, ada enam sunat-sunat wudu. Yang pertama bersiwak, yaitu menggosok gigi. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan, ya ini maksudnya adalah sampai pergelangan tangan sebelum berwudu. Yang ketiga memulai berkumur-kumur dan menghirupkan air ke hidung sebelum membasuh wajah. Jadi didahului. Ya. Kalau saat kita membasuh wajah, kita berkumur-kumur dan menghirupkan air ke hidung, enggak ada apa-apa. Tapi disunatkan didahului, lebih sempurna. Kemudian yang keempat ya, adalah menyela-nyela jenggot dan jambang yang tebal. Ya. Kemudian jari jemari kanan, tangan dan kaki, antara jari jemari. Kemudian yang kelima, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang keenam, menambah atau membasuh anggota wudu sampai tiga kali. Sampai ketiga kali, karena ini adalah lebih sempurna. Ihsanul wudu, berbuat baik dalam berwudu, ya, yaitu dengan membasuhnya tiga kali, kecuali kepala hanya mengusapnya sekali. Ini adalah tadi sudah disebutkan syarat berwudu, fardu berwudu, kemudian sunat-sunat wudu. Sekarang kita masuk pada bagaimana tata caranya, prakteknya itu bagaimana. Ba'da an arafta syara'itul wudu wa fara'idahu wa sunanahu 'ala ma sabaqa bayanuh, setelah kamu mengetahui syarat-syarat wudu, fardu-fardu wudu dan sunat-sunat wudu sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, ka'annaka tala'ta ila bayani sifatul wudu allati tutabbaq fiha tilkal ahkam, seakan-akan engkau telah mengetahui, sudah mengetahui penjelasan tata cara berwudu yang dipraktekkan di dalamnya seluruh hukum-hukum tadi. Setelah kita mengetahui, seakan-akan kita sudah bisa mengetahuinya, ya, bisa melaksanakannya. Wahia sifatul wudu al-kamil al-mustamil al-furudi was-sunan mustauhatan min nusus syara'. Ia adalah sifat atau tata cara berwudu yang sempurna, yang meliputi fardu-fardu wudu dan sunan-sunannya yang diambil dari nas-nas syariat. Lita'amala ala tatbiqiha insyaAllah, agar kamu melaksanakannya di dalam prakteknya insyaAllah ta'ala. Apa saja fasifatul wudu, maka tata cara berwudu itu gimana caranya? An yanwiyal wudu'a lima yushri'u lahu alwudu, lima yushri'u lahu alwudu min salatin wa nahwiha. Dia niatkan wudu, dia berniat untuk berwudu, ya, lima yushri'u lahu alwudu, Dia niatkan wudu untuk melakukan apa yang disyariatkan di dalamnya wudu. Apa saja yang disyariatkan wudu? Salat, apalagi baca Al-Qur'an, apalagi tawaf. Itu yang telah kita pelajari. Ya, di awal dulu. Jadi kita niatkan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amalan itu sahnya dengan niat. Kalau tidak ada niat, tidak sah dia. Kalau niat orang tadi untuk menghilangkan kantuknya, maka dia tidak berwudu. Niatnya tabarrud, niatnya adalah untuk mendinginkan badannya, berarti tidak niat berwudu. Maka perlu ada niat, niat berwudu. Niat itu di mana posisinya? Di hati. Tidak dilafazkan. Tidak juga diungkapkan di dalam hati, sengaja aku berwudu untuk mengerjakan sholat. Enggak. Tapi niat itu adalah menghadirkan apa yang akan kita laksanakan sebelum kita melaksanakan. Ya. Contoh ya. Ada orang dari rumahnya pergi ke warung. Niatnya membeli air minum. Tapi ketika sampai di sana, dilihat ada teh. Lalu ketika dia mengambil, yang terniat dia mengambil itu apa? Teh atau air? Teh. Gak mungkin dia mengambil teh tanpa ada niat. Ya? Menjadi itibar yang mana? Niat keinginan yang dia yang ada di dalam hatinya pada saat dia akan mengerjakan. Niat awalnya apa? Membeli air. Sampai di sana berubah niatnya. Dan menjadi i'tibar itu adalah niat yang terakhir. Sama dengan orang, niatnya datang di rumah sholat. Ya, kalau ini menyambung langsung dia untuk mengerjakan sholat, sah. Tapi kalau seandainya dia awali sholat tahiyatul masjid, sholat sunat rawatib, maka sebelum sholatnya dia harus menghadirkan niatnya. Bagaimana dia menghadirkan niat di dalam pikiran dan hatinya akan apa yang akan dilaksanakan, tanpa harus mengungkapkan ungkapan sengaja aku dan seterusnya. Tanpa dia mengucapkan dalam hatinya nawaitu an usalli atau nawaitu an atawadda dan seterusnya. Tidak. Ya, tapi sebelum dia melakukan itu, dia terbayang dan dalam pikirannya keinginannya itu apa. Baik. Summa bismillah. Kemudian dia mengucapkan bismillah. Ini adalah berdasarkan hadis la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahu alaih. Terjadi kemarin, minggu kemarin kita telah bahas tentang bismillah ini bagaimana kedudukannya. Maka yang lebih baik, yang sempurna adalah kita bismillah. Baik. Thumma yaghsilu kaffaihi 3 marrat. Kemudian dia basuh tangannya 3 kali. Jadi niat dulu, kemudian dia baca bismillah, kemudian dia basuh tangannya 3 kali. Ya. Ini pada setiap wudu. Tapi lebih ditekankan ketika dia bangun dari tidur malam. Summa yatamadmadu 3 marrat. Kemudian dia berkumur-kumur 3 kali. Bersungguh-sungguh dan berkumur-kumur itu adalah memutarkan air dalam mulutnya, kemudian dia keluarkan. وَيَسْتَنْشِقُوا ثَلَاثَ مَرَّاتِ. Lalu dia menghirupkan air ke hidungnya, maka dia ambil dengan tangan kanan, dia masukkan ke mulutnya separuh dari air ini, kemudian langsung dia hirupkan ke hidungnya separuh yang tersisa. Taib. وَيُنْثِرُ الْمَاءَ مِنْ أَنْفِي بِيَسَارِهِ. Kemudian dia bercikkan air yang ada di hidungnya dengan tangan kirinya. Dia lakukan 3 kali, berarti sekali masuk mulutnya dia hirup, itu sekali, diambil lagi ya, kemudian dia masukkan ke mulutnya, kemudian dihirupkan ke hidungnya, kemudian dibercikkan 2 kali, diambil lagi ya, dia masukkan mulutnya, kemudian sisanya dia hirupkan ke hidungnya, kemudian dibercikkan. Bukan seperti apa yang telah biasa kita lakukan atau sebagian kita biasa melakukan, mulutnya 3 kali, hidungnya 3 kali. Ya tidak, tapi mulut dan hidung itu langsung dengan sekali pengambilan. Ya. Kemudian wa yaghsilu wajhahu 3 marrat. Dan dia membasuh wajahnya 3 kali. Tapi mana yang wajah itu? Wa haddul wajhi tulan. Ya, batas wajah secara vertikal. Secara vertikal tul. Ya. Atau amudi dalam bahasa Arabnya. Yaitu min manabiti sya'ril ra'sil mu'tad, mulai dari tempat tumbuhnya rambut yang normal. Ya, jadi kepaluk culah ke siku. Ya, enggak. Walaupun culah botaknya. Ya, sampai kemari ya. Enggak ada berambut, samo lawehkan yang kemari. Maka yang akan dibasuh itu hanya sampai di sini, di mana normal dari tempat tumbuhnya rambut. Karena wajah itu apa yang kita menghadap ke orang. Kan enggak ada orang gini ya, melihat ke orang begini kepala. Baik. Maka mulai dari tempat tumbuhnya rambut yang normal ila man hadara minal lahyaini wadzaqni, sampai ke pertemuan lahi, yaitu tulang ini yang bertemu. Zaqan ini adalah dagu. Maka ini pertemuannya, ini tempat tumbuhnya gigi ya, tulang kita ini ya, ini berarti tulang di bawah ini, inilah batas dari wajah. Bawah ini enggak wajah lagi ya. Maka hati-hati bagi ibu-ibu ketika misalkan kita taruhlah ini wajah ya, atau tulang tadi. Kadang-kadang ada yang jilbabnya ditarik ke belakang ya, sehingga di bawah dari dagu ini muncul. Maka ulama mengatakan ini yang di bawah dari dagu itu termasuk aurat. Maka hati-hati ya, di dalam sholat ya, atau pakai jilbabnya ditarik ke belakang. Baik. Jadi ini ukuran vertikalnya ya. Adapun horizontalnya antara disebutkan di sini wallahyani azmani fi asfalil wajhi. Lahyan, dua lah itu, yaitu dua tulang di bawah di wajah. Ya. Ahaduhuma min jihatil yamin, salah satunya di bagian kanan, yang satu lagi wasani min jihatil yasar. Ini tulangnya ini nih. Ini lahyah. lihyaini. Namakan lihyah itu atau jenggot adalah bulu yang tumbuh di tulang ini, maka jambang itu bagian dari lihyah. Ya, jambang dari lihyah. Wa dhaqnu yani dagu huwa majma'uhuma, tempat berkumpulnya tulang itu. Ya, jadi menyatu dia di sini. Ini namanya dagu. Wa sya'ru lihyah min al-wajhi, ya, juga rambut dari jenggot, yakni jenggotnya yang dari wajah, yajibu ghusluhu walau tala, wajib dibasuh walaupun panjang. Jadi ketika orang membasuhnya termasuk yang panjang, kalau panjang ini ya, jadi tidak yang di atas ini, enggak, ini yang ini enggak basah, dibasuhlah sampai ke jenggotnya yang panjang. Saya pernah punya kawan dari India, jenggotnya sampai sini nih. Ya. Baik. Terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah apakah jenggot dibiarkan panjang atau kalau sudah panjang dia dipotong sepanjang ya genggaman. Kalau Syekh Albani memandang bahwa kalau terlalu panjang dia dipotong yang lebih dari satu genggam. Bukan di sininya, tapi di sini. Ya, kalau di sini ya pendek dia. Di sini. Nah, di sinilah kelihatan orang yang ya, kalau berdasarkan kepada perbuatan Ibnu Umar dan Abu Hurairah, Asy-Syalbani dan ulama-ulama lain ya memandang seperti itu, tapi ulama ulama Saudi pada umumnya mereka mengambil zahir dari hadis, yaitu u'ful liha, biarkan dia tumbuh. Istilahnya jangan dia wayawai, kok panjang biar sel panjang. Nah gitu. Baik. Fa in kanat al-lihyatu khafifat al-sya'r, kalau seandainya jambang dan jenggotnya itu rambutnya tipis. Ini kan rambut nih. Eh? Wajaba ghuslu batiniha wa zahiriha. Wajiblah dibasuh sampai ke dasarnya dan yang luarnya. Jadi jambang-jambang kita, jambang muda, jambang ambo atau janggui ambo, harus juga yang bagian dalamnya juga wajib dibasuh. Ya. Wa in kanat katsifatan ay satiratan lil jild, kalau seandainya lebat sehingga menutup kulit-kulit seperti rambut awak kah, kepala awak ya, menutup 10 seluruh kepala kita oleh rambut. Baitul ada orang jambang memang labah samu tabah seperti rambutnya, maka wajib ghuslu zahiriha, wajib membasuh zahirnya aja, yang luarnya. Wa istahabbu takhlilu batiniha, dianjurkan untuk menyela-nyela dalamnya. Ya. Kalau tebal. Tapi kalau orang Indonesia pada umumnya ya kayak kita lah, tipis. Enak. Wa haddul wajhi ardan, batas wajah secara horizontal, minal udhuni ilal udhun, dari pangkal dari telinga ke telinga, wal udhunani minar ra's, kedua telinga adalah dari kepala. Jadi kepala telinga ini enggak masuk, tapi dia bagian kepala. Yang batasnya telinga wajah adalah mulai dari telinga ke telinga. Maka ingat, kalau ada orang berjambang lebat, lalu pasti antara jambangnya dengan telinganya ini ada kulit ya. Biasanya itu tidak ada bulunya. Nah, ini bagian dari wajah. ya, kulit yang di sini. Nah, maka itu harus dibasuh. Baik. Kalau kedua telinga itu dari kepala, fayumsahani ma'ahu kama taqaddam. Maka kedua telinga ini disapu bersama dengan kepala. Baik. Tentang wajah selesai kita. Thumma yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqaini thalatha marrat. Kemudian dia basuh kedua tangannya bersama dengan siku 3 kali. Wa haddul yad, batas tangan. Huna, di sini, min ru'usil asabi', dari ujung-ujung jari jemari. Ma'al adhafir, sampai dengan kuku-kukunya juga. Ya, ila awwalil adad, sampai kepada awal dari pangkal lengan. Ini adalah adad, lengan, pangkal lengan. Ini lengan bahasa kita. Kalau bahasa Arabnya ini adalah adad, ini sa'id, ini kaf. Kalau bahasa Indonesia ini adalah dari sini ke sini apa namanya? Tangan. Dari sini, dari pangkal ya, dekat apa bahu kita sampai ujung ini tangan. Baik, kalau dibagi maka ini namanya pangkal lengan, ini namanya lengan, ini namanya apa? Hah? Enggak ada namanya. Ya, kurang bahasanya. Sehingga dinamakan ini tangan. Maka ini telapak tangan, ini punggung tangan, enggak gitu kan? Nah, inilah namanya bahasa Arab kaf. Ini namanya kaf. Maka kalau kita terjemahkan kaf itu dengan tangan, maka ini telapak tangan, maka ini punggung tangan. Kalau kaf ini kita terjemahkan dengan telapak tangan, maka ini perut telapak tangan, ini punggung telapak tangan. Ya, kita silakan memilihnya. Baik. Maka untuk membasuh tangan mulai dari ya, ujung-ujung jari jemari termasuk dengan kuku sampai dengan awal adad, awal dengan lengan. Berarti sikunya masuk. Ya, sampai dia tidak sampai ke lengan tapi di awalnya aja. Baik. Walabudda ayuzila ma'aliqa bil yadaini qabla al-ghusli. Harus menghilangkan benda yang melengket di kedua tangan sebelum membasuh. Ya. Min ajinin, dari adonan. Membuat roti, membuat bakwan. Ya, alai. Sehingga lengket di tangannya. Maka lengket-lengket itu adalah dioperasian dulu. Ya. Watinin atau tanah atau semen. Orang kerajo, tukang kerajo, ya, semen atau tin, yakni tanah kerajonya, tanah ada yang lengket. Ini bersihkan dulu. Termasuk di situ as-sibghi katifin ya, alal adhafir atau kutek mewarnai kuku atau cat tadi dibilang bapak tadi. Ya. Harus dibersihkan. Hatta yataballagha bima'il wudu, sampai basah oleh air wudu. Ya, ini harus hati-hati kita. Baik. Summa yamsahu kulla ra'sihi wa udhunayhi marratan wahidatan bima'in jadidin ghairil balalil baqi min ghasli yadaini. Kemudian dia menyapu seluruh kepalanya, termasuk kedua telinganya, sekali sapuan dengan air yang baru, bukan air yang basah yang tersisa dari mencuci tangan. Kita cuci tangan kan? Cuci tangan. Kan ini basah nih. Ya. Menurut buku ini, Syekh, ambil air baru lagi. Kemudian kita buangkan air itu. Karena kalau kita kumpulkan berarti kita membasuh. Perbedaan antara membasuh adalah dengan menyapu. Membasuh itu mengalirkan air. Menyapu adalah menyapukan sisa air yang ada di kulit kita. Maka ketika kita basahi, kita lepas. Lihat sisa di sini. Itulah yang kita sapu. Ya. Bagaimana cara penyapuannya? Wasifatu mashir ra'si, tata cara menyapu kepala, ayyadha yadayhi mablulataini bilma ala muqaddami ra'sihi, dia letakkan kedua tangannya yang basah dengan air di depan, ya, di depan kepalanya, bagian depan kepalanya, wa yumirruhuma ila qafahu, dia sapukan dan dia jalankan ke bawah sampai ke kuduknya, ke belakang. Ya, ini qafa ini. Ya. Tsumma yarudduhuma, kemudian dia kembalikan ila mawdhi' alladhi bada'a minhu, ke posisi dari awal. Jadi disapu terus ke belakang. Ya. Kemudian dibasuh, majukan ke depan lagi. Kemudian tsumma yurkhilu usbu'aihi, dia masukkan dua jarinya, as-sabbabataini, telunjuk, fi kharqai udhunaihi, di kedua lubang telinganya, wa yamsahu zahirahuma biibhamaihi, lalu dia sapu bagian belakang dari daun ini, daun telinga, dengan jempolnya. Jadi masukkan, kemudian ya, yang dalam, yang telunjuk di dalam, dan yang di belakang dengan jempol. Itu dilakukan sekali. Baik. Summa yaghsilu rijlaihi thalatha marratin ma'al ka'baini wal ka'b huma 'azmani annatiani min asfalis saq. Kemudian dia membasuh kedua kakinya tiga kali bersama dengan mata kaki, yaitu ka'bani, yaitu dua tulang yang tumbuh atau yang menonjol di ujung dari betis. Ya, kalau di sini lengan, ini dia. Nanti kalau di kaki betis, ada pertemuan antara tulang betis, ya, dengan tulang, atau tulang apa? Tulang karyang, ya, dengan kaki kita. Nah, itulah namanya yakni ka'bain atau ka'ban. Taib. Kita azan dulu baru kita lanjutkan kembali. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. Kita lanjutkan. Wa man kana maqtu'al yad aw ar-rijl fa innahu yaghsilu ma baqiya min ad-dhira' aw ar-rijl fa in quti'a min mafsal al-marfaq ghusila ra's al-'adad wa in quti'a min al-ka'b ghusila tarf as-saq. Orang yang tangan atau kakinya terpotong, maka dia basuh lengan atau kaki yang tersisa. Apabila dia terpotong pada sikunya, terpotong di siku, maka dia basuhlah kepala atau ujung dari lengan, pangkal lengannya. Karena ada yang terpotong sampai di sini, maka ujungnya ini dibasuh. Ya, kalau seandainya dia terpotong di pergelangan kakinya, yaitu di mata kaki, maka dia basuhlah ujung dari betisnya atau tulang betisnya itu. Baik. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Ini dalam surat Taghabun ayat 16. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepadamu dengan satu perintah, maka lakukanlah dari bagian perintah itu apa yang mampu kamu kerjakan. Fa idza ghasala baqiyatul mafruud faqad ata bimastata'. Kalau seandainya dia membasuh sisa yang tersisa dari yang diwajibkan. Jadi tangan masih ada yang lalu dia basuhlah yang ujungnya aja. Ya, maka dia telah melakukan apa yang mampu dia kerjakan. Summa ba'da al-faraghi min al-wudu' 'ala as-sifati allati dzakarna. Kemudian setelah selesai berwudu sesuai dengan tata cara yang telah kita sebutkan. Yarfa'u basarahu ila as-sama'. dia angkat pandangannya ke langit. Wa yaqulu ma warada 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam anil ad'i min al adiyati minha fi hadhil hal. Dia bacalah doa yang datang dari nabi dalam kondisi itu. Wa min dzalika, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu yang dibaca. Atau wa fi haditsin akhar, subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ini doa kafaratul majlis. Kita boleh yang itu, boleh yang ini. Ya, setelah kita selesai berwudu. Apakah kita angkat kedua tangan kita? Ya, tidak ada dalilnya. Maka dengan ucapan aja. Tadi disebutkan adalah melihat ke langit. Ada sebagian dari ulama dengan telunjuk. Ya, bersaksi dengan telunjuk, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Wal munasabatu fil ityani bi hadza dzikri wad du'a ba'da al wudu. Kolerasi membaca zikir dan doa ini setelah wudu. Apa hubungannya antara doa ini dengan wudu? Annahu, bahwasanya lamma kana alwudu'u taharatan lidh-dhahir, ketika wudu itu adalah pensucian terhadap yang zahir dari tubuh kita. Ya. Nasaba dzikru taharatil batin bitauhid wa taubah. Maka sangat sinkron menyebutkan kesucian batin dengan tauhid dan taubat. Ya, kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Itu taubat, tauhid dan taubat. Atau juga begitu juga kafaratul majlisnya kan tauhid dan taubat. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta, itu tauhid. Ya, astaghfiruka wa atubu ilaik, mohon pengampunan dan bertaubat. Huma a'zamul mutahhirat, tauhid dan taubat adalah dua hal yang paling agung di dalam mensucikan. فَإِذَا اجْتَمَعَ لَهُ طَهُورَانِ, apabila, maaf, هُمَا أَعْظَمُ مُطَهِرَتْ, mana ini? Bahwasanya keduanya itu adalah yang dua yang mensucikan, yaitu mensucikan yang lahir, mensucikan yang batin. وَإِذَا اجْتَمَعَ لَهُ طَهُورَانِ, apabila dua hal yang mensucikan bisa bergabung, tuhur zahir bil wudu, sucinya yang lahir dengan wudu, wa tuhur al batin bit tauhid wa taubah, sucinya batin kita dengan tauhid dan taubah, saluha lidukhuli ala Allah, maka sudah pantas untuk masuk mendatangi Allah. Kita kan mau menghadap kepada Allah dalam sholat. Kita ingin bertemu dengan Allah di dalam sholat. Sholat adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Silatun bainal ibad bainal abdi wa rabbih. Ya. Maka dia sucikan lahirnya dengan wudu, dia sucikan batinnya dengan doa. Maka dengan itu sudah pantas dia masuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala wal wuqufi baina yadaihi wa munajatihi, dan sudah pantas untuk berdiri di hadapannya dan bermunajat kepadanya. Ya, maka jangan lupa kedua-duanya ini. Dan subhanallah, apabila kita menyadari ya dan meresapi, maka ini akan memiliki makna yang tersendiri, kesan, dan kita memahami apa yang kita lakukan. Wala ba'sa ayunashifal mutawaddi'u a'dha'ahu min ma'il wudu'i bimashihi bikharqatin wa nahwiha. Tidak mengapa atau boleh orang yang berwudu mengeringkan anggota wudunya dari air wudu dengan menyapunya dengan kain, atau yang contoh semisalnya handuk kek, tisu kek, boleh ya. Mana dalilnya? Ada lagi orang mengatakan gak boleh. Mana dalilnya? Antara keduanya mengambil dalil yang sama, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mandi, setelah mandi datang Maimunah memberikan handuk kain kepada Rasulullah. Rasulullah tolak. Lalu Nabi mulai menghilangkan airnya dengan tangan. Maka ada yang mengatakan ini menunjukkan bahwa tidak boleh memakai atau mengeringkan ya, air wudu atau mandi setelah bersuci. Tapi sebaliknya ada lagi mengatakan ini adalah bolehnya mengeringkan. Kenapa? Karena Maimunah mendatangkan sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi. Makanya yang dia kait. Lah terbiasa pada itu. Ya. Nah, sekarang Nabi mau melihatkan bahwasanya boleh juga untuk tidak memakai kain untuk mau mengeringkan. Taib. Tsumma 'alam ayyuhal muslim, kemudian ketahui wahai muslim, annahu yajibu isbaghul wudu wa huwa itmamu bi istikmal al a'dha'i wa ta'mim kulli 'adwin bil ma' wa la yatruk minhu shay'an wa la yatruk minhu shay'an lam yusibhu al ma'. Ketahuilah wahai muslim, wajib isbagh. Isbagh itu menyeluruhkan, menyempurnakan, menyeluruh ya, al-wudu ini, air wudu ini, yaitu menyempurnakan, melengkapi anggota-anggota dan meratakan seluruh anggota dengan air. Anggota-anggota wudu harus rata kena air. Tidak ditinggalkan ya sedikit pun dari anggota-anggota itu yang tidak kena air. Jadi enggak boleh dibiarkan ada walaupun sedikit yang tidak kena air. Faqad ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan taraka mawdi'a dhafrin fi qadamihi faqala lahu irji' fa ahsin wudu'ak. Nabi telah melihat seorang meninggalkan satu seukuran kuku di kakinya, lalu Nabi mengatakan kembalilah sempurnakan wudukmu. Wa an ba'd ashabin Nabi, dan dari sebagian sahabat Nabi, annahu ra'a rajulan yusalli, wasa beliau melihat ada seorang salat, sedang salat, wa fi ba'd qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusibha al-ma', di kakinya ada mengilat seukuran dirham, uang logam, di kakinya tidak terkena air. Jadi Nabi melihat ada berbeda warnanya. Ya. Fa amara an yu'idal wudhu'a was-shalah. Lalu beliau memerintahkan kepada dia untuk mengulangi wudhunya dan sholatnya. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak sempurna wudhunya, sholatnya tidak sah. Walaupun hanya seukuran ya dirham. Dan ini juga dalil menunjukkan bahwa harus mualah. Apa tadi mualah? Mengerjakan, membasuh anggota wudhu berkesenambungan, satu sama lainnya saling berurut dan terus menerus tanpa dipisah. Karena di sini Nabi menyuruhnya untuk mengulangi wudhu dan sholat. Tidak Nabi suruh udah basuh kaki beliau gitu. Nah, tapi disuruh untuk berwudhu kembali. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, mengingatkan ini untuk berwudu yang sempurna. Wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit terhadap api neraka. Wadzalika li'annahu qad yahsulu tasahul fi ta'ahudihima. Karena pada umumnya terjadi sikap menggampangkan, meremehkan di dalam tumit, ya, pada tumit, ya, fala yasilu ilaihi malma, air pun tidak sampai kepada tumit-tumit. Ketika basuh orang buka keran, ah, gigi-gigi anunya, ya, yang belakangnya tidak kanai. Au tabqa fihi ma baqiyatun la ya'ummuha alma, atau masih tersisa di situ, ya, bagian yang tidak diratakan oleh air. Fayu'adzabani binnari bisababi dzalik, keduanya diazab disebabkan karena tidak kena air. Tumitnya diazab, badannya kemah. Ini menunjukkan bahwa tumitnya diazab, ya, itu orangnya juga diazab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat, seorang sahabat, kalau tidak salah Anas, Abu Hurairah, disuruh untuk mengumumkan wailul lil aqabi minan nar, keras-keras, untuk mengingatkan bahwa hati-hati kaki tumitnya harus kena dengan air wudu. Wa qala fil hadits alladhi rawahu Abu Daud wa ghairuhu, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, innaha, bahwasanya, la tatimmu salatu ahadikum, salat salah seorangmu tidak akan sempurna, hatta yusbighal wudu, sampai dia menyempurnakan wudu. Kama amarahu Allah, seperti yang diperintahkan oleh Allah. Fayaghsilu wajahahu, maka hendaklah dia basuh wajahnya. Wayadahi ilal mirfaqain, dua tangannya sampai kepada siku. Tumayam sahubi ra'si, kemudian dia sapu kepalanya. Warijilahi ilal ka'bain, dan kedua kakinya sampai dengan mata kaki. Semalam ayyul muslim, kemudian ketahui juga wahai muslim, annahu laysa ma'na isbaghu ma'na isbaghil wudu kathratu sabbil ma. Ketahuilah, bukanlah makna isbaghil wudu, menyempurnakan wudu tadi, adalah menuangkan air banyak. Ya, kalau awak berwudu kalau ndak berdarah air itu banyak, wah, rasanya ndak puih. Buka keran kalau ndak segadang-gadangnya, ya, rasanya ndak puih. Bukan itu yang dimaksud dengan isbaghul wudu. Bal makna, akan tapi maknanya adalah ta'mimul udwi bijariyanil ma'i alaihi kullihi. Yaitu meratakan, ta'mim meratakan semuanya, anggota-anggota wudu dengan mengalirkan air kepadanya semuanya. Ambil begini, coba kita kadang-kadang berwudu dengan pakai gayung. So gayung kita basuhan enggak? Kalau kita ukur berapa air yang akan menyentuh wajah kita? ya, banyak yang terbuang. Wa amma kathratu sabil ma, adapun banyaknya menuangkan air, fahada israfun manhiyun anhu, itu adalah mubazir, berlebihan yang dilarang. Bal qad yukthiru sabbal ma wa la yatataharu taharatal wajibah, terkadang dia banyak menuangkan air tapi dia tidak berwudu dengan berwudu yang wajib. Air banyak tapi tidak sempurna, gitu ya. Wa idza hasala isbaghul wudu'i ma'a taqlilil ma' fa hadha huwa mashru'. Apabila dia bisa melakukan, menyempurnakan wudu dengan menghemat air, maka inilah yang disyariatkan. Intinya bukan airnya banyak, tetapi bagaimana menyeratanya anggota wudu kena air. Faqad thabata fi sahihain, telah ada dalam sahihain Bukhari dan Muslim, annahu kana yatawaddu bil mud wa yaghtasil bis-sa' ila khamsati amdad. Maksudnya Nabi berwudu dengan satu mud. Satu mud itu adalah genggaman orang. Itu namanya mud. Nih. Wudunya Rasulullah sebanyak kok. Ditakar oleh ulama bahwa satu mud itu kurang lebih 0,75 liter. 0,75 liter. Ya. Beliau mandi satu sa'. Satu sa' itu 4 mud. Maka kurang lebih 0,75 kali 4 3,5 liter. 3 liter ya. 3 liter. Mandinya Rasulullah 3 liter. Ya. Awak basuh kaki baru tuh. Nah, ila khamsati amdad, sampai 5 mud mandinya Rasulullah. Ya, wudu kita ya sembe. Baik. Maka ini kita melihat bahwasanya disyariatkan untuk menghemat air. Wa nahaa 'anil israf fil ma', Nabi melarang membuang-buang air, berlebihan dalam air. Faqad marra bi Sa'din wa huwa yatawadda, Nabi melewati Sa'ad, dia sedang berwudu. Faqala, lalu Nabi mengatakan, ma hadha sarf, apa ini, kok terlalu berlebihan, kok terlalu berlebihan. Qala, afil wudu'i israf, lalu sahabat tadi, saat tadi mengatakan, apakah dalam berwudu juga ada unsur berlebihan ya Rasulullah? Kan kita dalam mau menyempurnakan wudu nih, kita mau pengen ketemu dengan Rasul, dengan Allah, kita mau berwudu dengan sempurna, apakah dalam penyempurnaan itu juga ada hukumnya berlebihan? Kata Nabi, na'am, ada israf, pembuangan, mubazirnya banyak, gitu loh, mubazirnya banyak. Wa in kunta ala nahri jarin, walaupun engkau berada di air yang mengalir, tetap kalau kita melakukannya maka ada, tetap juga ada unsur berlebihan atau mubazir. Jadi orang berwudu maksimalnya hanya 3 kali walaupun dia di tepi sungai. Akan berkurangkah air ketika dia berwudu di tepi sungai? Enggak akan bakal. Tapi dia tetap hanya 3 kali, enggak boleh lewat dari itu. Ya. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa lahu syawahid was-sarafu diddul qasd. Hadis ini riwayat Imam Ahmad Ibnu Majah dan dia memiliki syahid-syahid dalam hadis yang lain. As-saraf yaitu mubazir, lawan dari hemat. Jadi tidak boleh kita berlebihan, ya, mubazir, terlalu banyak. Hendaklah kita hemat. Wa ukhbira sallallahu alaihi wasallam annahu yakunu fi ummati ma yata'adda fi tuhur. Nabi diberitahukan bahwasanya pada umatnya akan ada orang yang melampaui batas di dalam berwudu. Wa qala inna lil wudu'i syaitanan. Sesungguhnya bagi wudu ini ada juga syaitan. Yuqala lahu walhan. Maka syaitannya namanya walhan. Fattaqu waswasal ma. Maka hati-hati waspada terhadap waswas air. Jadi ada orang kadang kalau seandainya muncul waswasnya, satu jam dia di kamar mandi, abi ayah sabak. Ini waswas semuanya. Waswas itu disebabkan kurangnya ilmu. Maka menghilangkan waswas adalah dengan ilmu. Wasarafu fi sabil ma, sikap berlebihan, mubazir dalam memakai air, ma'annahu yudayyi'ul ma'a fi ghairi fa'idah. Dalam kondisi itu dia membuang-buang air tanpa ada faedah. Yuqiu fi mafasida ukhra. Ada lagi kerugian yang lain. Di samping tadi dia sudah dilarang, ada lagi kerugian yang lain. Di antaranya annahu qad ya'tamidu 'ala katsratil ma' fala yata'ahadu wusulal ma'i ila a'dha'ihi. Terkadang dia sengaja untuk menuangkan air yang banyak tapi tidak memperhatikan sampainya air ke anggota wudunya. Ya, dia pikiran fokusnya kemana? Air yang banyak. Tapi dia tidak memperhatikan apakah anggota wudunya kulitnya kena atau tidak. Ya. Farubbama tabqa baqiyatun lam yasilha al-ma wa la yadri anha. Boleh jadi masih ada tersisa bagian dari anggota wudu yang tidak kena air sementara dia tidak sadar. Ya. Wa yabqa wudu'uhu naqisan. Maka dalam kondisi itu wudunya tetap saja kurang. Fa yusalli bighairi taharatin. Kalau wudunya tidak sempurna atau kurang, maka dia berwudu dia salat tanpa wudu, tanpa bersuci. Ya. Maka ini harus kita perhatikan. Wa minha di antaranya al-khawfu 'alaihi min al-ghuluwi fil ibadah. Kerusakan yang lain disebabkan orang memakai air yang banyak tadi adalah kekhawatiran terhadapnya sikap berlebihan ekstrim di dalam beribadah. Ya. Fa innal wudhu'a ibadatun. Karena wudhu itu adalah ibadah. Wal ibadatu idza dakhalaha al-ghulu fasadat. Ibadah apabila masuk ke dalamnya ghulu, sifat melampaui batas yang telah ditentukan, maka dia merusak. Sama dengan garam, kalau terlalu banyak wa masukan garam ke gulai, maka rusaklah gulai sebelango. Gimana? Jadi ya secukupnya, sesuai dengan ukurannya. Wa minha annahu qad yahduthu lahu alwaswasu fi at-taharati bisabab al-israf fi sabbil ma. Terkadang muncul rasa was-was di dalam bersuci disebabkan karena terlalu berlebihan memakai air. Wal khairu kulluhu fi iqtida'i bir rasul. Kebaikan semuanya itu adalah di dalam mengikuti Rasulullah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah yang baru-baru. Waffaqallahu jami'a lima yuhibbu wa yardah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua pada apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa 'alaika ayyuhal muslim. Maka oleh karena itu wahai muslim, wa fa 'alaika ayyuhal muslim bil hirsi 'ala an yakuna wudhu'uka wa jami'u 'ibadatika 'ala wajhil mashru' min ghairi ifratin wala tafrit. Maka wajib bagimu wahai muslim untuk memperhatikan agar wudhu'mu dan seluruh ibadahmu sesuai dalam bentuk yang disyariatkan, tanpa berlebihan dan tanpa meremehkan. Ada orang terlalu berlebihan, ada orang terlalu melalaikan. Ya, kila tarafai qasdil kira tarafain qasdil umuri dhamimun. Ya, kedua urusan tadi adalah tercela, terlalu berlebihan, terlalu santai dan melalaikan. Ya, wa khairu umuri awsatuha, sebaik perkara adalah di tengah-tengah. Wal mutasahilu fil ibadati yang qusuha, orang yang meremehkan wudu, meremehkan ibadah, dia akan mengurangi ibadah itu sendiri. Wal ghali fiha, orang yang berlebihan di dalamnya, yazidu alaiha ma laysa minha, dia akan menambah apa yang bukan bagian dari ibadah itu sendiri. Wal mustannu fiha bisunnatir rasul huwa alladhi yuwaffiha haqqaha, orang yang berpegang teguh dengan sunnah, yaitu orang yang memakai sunnah di dalam ibadah, adalah orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu orang yang menunaikan hak-haknya. Ya, seukurannya tadi. Ya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran, ada sebuah kebenaran, anugerahkan ke kami untuk mengikutinya. Wa arin wa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah, perlihatkan kepada kami kebatilan itu adalah sebuah kebatilan, anugerahkan kepada kami itu menjauhinya. Wala taj'alhu multabisan alaina fanadil, jangan biarkan menjadi sama-sama terhadap kami sehingga kami menjadi sesat. Ada tambahan lagi. Tadi kita membahas tentang ini, kitabnya Syekh sudah selesai, dalam masalah menyapu kepala. Ada Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyampaikan bahwa Nabi membasuh, menyapu kepalanya ada tiga model. Menyapu secara merata ketika dia tidak pakai imamah. Imamah kayak gini nih, insyaallah mudah-mudahan dekat lah. Ya, bilitnya. Yang kedua adalah menyapu sampai dengan ubun-ubunnya, kemudian melanjutkan di atas imamahnya. Ya, dia sapukan dulu sampai ke ubun-ubun, lalu dia lanjutkan ke atas. Itu bagian yang kedua. Masa Rasulullah SAW nasiyatahu wa ala imamatihi. Ya, Nabi menyapu sampai ke ubun-ubunnya, kemudian di atas imamahnya. Yang ketiga, menyapu langsung secara keseluruhan di atas imamahnya. Ada tiga. Ya, ketika boleh menyapu, ya, menyapu kepalanya. Kalau tidak pakai imamah, langsung kepada rambutnya, kepalanya dan telinga. Kemudian kalau seandainya pakai imamah, dia sapu dulu separuh sampai ke ubun-ubun, kemudian dilanjutkan di atas imamahnya. Ya, yang ketiga adalah langsung ke imamahnya tanpa sebagian dari kepalanya. Adapun kata Ibnu Qayyim, menyapu sebagian kepala saja tidak ada nasnya, sebagaimana dilakukan oleh orang untuk menyapu sebagian kepala. Ya, maka itu tidak ada nasnya. Adapun untuk menyapu khuf, insyaallah itu ada pembahasan kita yang akan datang. Ini yani menyapu di atas di atas sepatu. Ya, wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk ke tanya jawab. Ini di sini ada masuk pertanyaan di nomor yang lain. Nah, ini saya dulu kalah ini. Ya, jadi ini artinya, bismillah, ana ingin menikah, Ustaz. Sudah ada calon, wah, masya Allah, dan akan menjalani ta'aruf. Akan menjalani, berarti belum menjalani, ya. Namun waktu ngasih tahu ke ibu ana, ibu belum meridhai karena masih kuliah semester akhir dan penghasilan belum tetap. Membuat ana putus asa, Ustaz. Dan saat ini mengundur niat ana untuk menikah, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz, dan Ya, alhamdulillah, pertama yang bertanya belum melakukan ta'aruf. Maka jangan lanjutkan ta'arufnya. Dengar nasihat orang tua dulu, ya, bersabar, dan insya Allah Allah akan memberikan keberkahan dengan kita mengikuti saran orang tua kita. Kalau seandainya maaf gejolak syahwat kita ada, Nabi SAW telah sebutkan, yaitu caranya adalah dengan berpuasa dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang mendorong syahwat, yang menggoda syahwat. Kita jauhkan diri kita, ya, jangan cari penyakit, ya, jauhkan diri kita dari penyakit itu, ya. Kita iring dengan puasa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita yang lebih baik, ya, dengan ketaatan kepada ibu, ya, dalam hal ini karena orang tua kita memiliki pandangan tersendiri, dan kita program selesaikan kuliahnya secepatnya, dan mudah-mudahan di akhir dari kuliah langsung juga mendapatkan kerja tetap, ya, tetap kerja insyaallah taala. Wallahu taala alam. Baik, pertanyaan yang lain. Apakah bagi saya memungkinkan berwudu atau wudu saya sehingga saya mendapatkan pahala banyak? Apakah memungkinkan berwudu atas wudu saya sehingga saya mendapatkan pahala banyak? Karena saya mendengar bahwa hal masalah ini makruh. Tidak ada makruh. Nabi SAW dia berwudu setiap kali sholat, walaupun dia punya wudu. Itu namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Dan terkadang Nabi berwudu sholat dengan satu wudu selama dia masih ada wudunya. Ya, jadi kita berwudu, pengen berwudu lagi, tidak apa-apa. Itu namanya tajdid wudu dan tidak ada makruhnya. Dan malahan keutamaan sebagaimana riwayat Imam Muslim, setiap air wudu yang kita berwudu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kapan dianjurkan memperbaharui wudu ketika wudu kita masih sah, Buya? Menurut Buya pilihan yang cenderung mana dipilihnya? Sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana cara berwudu dan sholat orang yang mengenakan APD dari virus? Berwudulah dia sebelum dia memakai APD. Mudah-mudahan Allah berikan kepadanya, ya, masa untuk masa taharahnya yang panjang. Kalau seandainya dia pakai APD, bolehkah dia buka APD-nya ketika dia mau sholat? Ya, di antara tempat yang lain enggak boleh, hanya karena APD ini mahal, hanya pakai dari pagi sampai sore. Kalau seperti itu keadaan dan tidak memungkinkan, saya sudah bertanya kepada Syekh Ubaylan hafizahullah taala, beliau mengatakan bersolatlah dia dengan keadaan dia. Dia termasuk orang yang memiliki uzur. Kalau seandainya memungkinkan dia untuk menukar, biasanya APD itu setelah dipakai, setelah dibuka enggak pakai lagi. Terpaksa memakai baru, gitu kan. Maka ini membutuhkan biaya yang besar. Ya, maka dia berwudu, makanya dianggap dia suruh wudu, mana tahu dia sebelum shift ini kan untuk bekerja ada shift-shiftnya. Ya, mana tahu ketika dia sudah berwudu, wudunya masih ada, masuk waktu dia bisa sholat dengan wudunya yang pertama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hamba Allah ingin bertanya, Ustaz. apa hukum menceraikan suami yang dengan alasan saudara suami dikhawatirkan dia itu, kata orang, suka mencuri. Jadi takut jika anak cucu makan makanan yang haram pula. Mohon penjelasannya. Apa hubungannya menceraikan suami dengan saudara suami mencuri? Ya, enggak ada hubungannya. Ya, kemudian kita lihat pertama dalam pernikahan. Wanita yang meminta cerai tanpa anak, ayyum ra'atin talabat min zawjiha talaq bi ghairi ba'sin, ya, lam yarih rihatal jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, manapun wanita manapun juga yang meminta talak dari suaminya tanpa ada alasan, yakni alasan syar'i, maka dia tidak mencium aroma surga. Kalau seandainya terjadi perselisihan antara suami istri, maka hendaklah berusaha untuk menyatukan kembali. Karena perceraian itu bukan itu yang dicari. Tujuan dari pernikahan itu adalah bagaimana insijam, yakni bersatunya dan menyatunya dua insan yang berbeda jenis, karakter, lingkungan, latar belakang. Yang kedua adalah adanya rezeki yang Allah berikan dalam pernikahan itu, anak. Perceraian antara suami istri, ayah dan bapak, itu akan bisa mempengaruhi psikis anak. Dan ini bagi suami istri ada, dia memperhatikan itu, gitu loh. Jangan yang dia perhatikan adalah dirinya sendiri, tapi dia tidak perhatikan bagaimana dampak terhadap anaknya. Bisa menjadi anaknya yatim bapak atau piatu ibu. Ya, bercerai, anaknya terlantar, bapak entah kemana, akhirnya nyo seperti orang yang tidak berbapak. Ya, wallahu a'lam. Baik. Anda mau tanya, apakah itu solat sunat qabliyah 12 rakaat? Di mana waktunya? Apa niatnya? Solat sunat 12 rakaat itu bukan qabliyah, tapi solat sunat rawatib. Ya, solat sunat rawatib. Ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah. 12 rakaat itu adalah 4 sebelum zuhur, 4 setelah 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh, ya. Maka itu yang dimakan dengan salat sunat rawatib. Niatnya adalah salat sunat. Manfaatnya siapa yang menjaga itu, ya, maka dia akan diberikan, dibangunkan baginya satu rumah di surga. Ya. Wallahu ta'ala alam. Terakhir ini coba kita assalamualaikum Adriansyah. Waalaikumsalam. Adriansyah Tanjung Balai. Ustaz, bolehkah berwudu di dalam sungai? Bagaimana wudu dalam sungai ini? Dia mandi, kemudian dia basuh. Ya dah, dia ikuti basuh wajahnya, basuh tangannya. Dia dalam sungai. Kemudian dia sapu kepalanya, kemudian dia basuh kakinya. Dia urut, gitulah. Ya, sebagaimana dia tertibkan posisinya untuk membasuh anggota wudunya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Cukup kita sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.